Padamu ke gurun ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Cirebon bisa nyanyi bareng. Bulan baru di awan biru, semua tiada yang seribu duka, kita takkan berpisah. Cirebon nyanyi ya. Bisa nyanyi yo. Semua andai dipisah laut dan pantai. Oh,